Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan kembali itu membaca Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada akhlak yang baru yang disebutkan oleh beliau dalam kitabnya di sini. Yaitu setelah beliau menyebutkan pada bab yang sebelumnya al-wafa bil ahdi, itu menunaikan janji, menepati janji, maka yang berikutnya yang disebut oleh beliau di sini adalah permasalahan yang lain, yaitu al-ithar wal musawat. Al-ithar dan juga al-musawat. Al-ithar akan disebutkan oleh beliau nanti definisinya, yaitu seseorang mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri. Dia lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Adapun muasa seperti yang akan disebutkan oleh beliau pula, yaitu seseorang menolong, membantu orang lain dengan menggunakan dirinya, yaitu dengan menggunakan dirinya. Ini seperti yang akan disebutkan oleh beliau. Dan ini adalah merupakan akhlak yang mulia yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, berdasarkan dalil-dalil yang akan disebutkan oleh beliau. Di antaranya adalah yang pertama yang disebutkan oleh beliau sebagai dalil dalam permasalahan ini, itu dalam masalah akhlak yang mulia, itu al-ithar, yaitu kata beliau, Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-9, yaitu وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayat yang mulia ini yang disebutkan oleh beliau yang terdapat dalam surat Al-Hasr ini adalah merupakan ayat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menyanjung, yang memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyanjung dan memuji mereka, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari kalangan al-muhajirin dan juga al-ansar. Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan al-muhajirin, itu orang-orang yang berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang sebelumnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka, orang-orang muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga bagi al-fuqara, itu orang-orang fakir dari kalangan al-muhajirin, yang mereka itu ukhriju min diyarihim wa amwalihim, mereka diusir oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kufar dari kalangan Quraisy yang ada di Mekah. Mereka diusir min diyarihim, dari tempat tinggal mereka, itu dari tanah kelahiran mereka. Mereka diusir oleh orang-orang musyrikin, wa amwalihim, dan juga dari harta-harta mereka. Itu mereka diusir oleh orang-orang musyrik dalam kondisi meninggalkan harta mereka, tempat tinggal mereka, dan juga yang lainnya. Itu semuanya dilakukan oleh mereka al-muhajirin, yang kemudian mereka diusir berhijrah ke negeri Madinah. Itu semuanya dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka melakukannya, yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Itu mereka melakukan hal itu semata-mata adalah dalam rangka yabtaghun, itu mereka mencari fadla minallahi wa ridwana, itu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam rangka untuk mencari keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang sangat jelas yang menyanjung bahwasannya orang-orang muhajirin mereka benar-benar di dalam melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyatakan ikhlas itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Yang Allah subhanahu wa ta'ala di atas sana, di atas tujuh lapis langit, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang hati-hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Itu mereka mencari keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mencari fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan niat mereka yang sangat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, dan juga mereka dalam rangka untuk menolong Allah dan juga Rasul, itu Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada mereka, itu menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini amalan-amalan mereka. Setelah mereka dikatakan orang-orang ikhlas dalam amalannya, di dalam niat-niat mereka, mereka pun menunjukkan dengan amalan-amalan mereka. Itu menunjukkan dengan amalan-amalan mereka. Itu mereka mencari hal tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dalam rangka menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, menolong agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika humus sadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jujur keimanannya dibuktikan oleh mereka dengan amalan-amalan yang dikerjakan oleh mereka mencari keikhlasan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sanjungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada al-muhajirin. Kemudian pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Ansar, ini ditunjukkan pada ayat yang berikutnya, yang mana orang-orang Ansar dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga dikarenakan memiliki sekian keutamaan yang dimiliki oleh mereka yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ صُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyanjung mereka, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya orang-orang Ansar, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ, dan mereka, orang-orang yang sudah tinggal di kota Madinah dan juga sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, mencintai al-muhajirin, itu cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatan lillah subhanahu wa ta'ala, mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasulnya. Kemudian, wala yajiduna fi anfusihim, وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا, dan juga kata Allah subhanahu wa ta'ala, selain mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, meninggalkan tempat tinggal mereka dan juga harta-harta mereka. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Ansar, hati-hati mereka, la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahwasanya mereka, hati-hati mereka, mereka tidak mendapati dalam hati mereka yaitu rasa ingin memiliki apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada al-muhajirin, itu kepada orang-orang yang berhijrah. Artinya mereka tidak menaruh keinginan untuk memiliki apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang muhajirin. Ini berarti mereka menunjukkan, artinya mereka benar-benar selamat, hati-hati mereka. Hati-hati mereka benar-benar bersih dari rasa benci, rasa tidak suka kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan sifat yang lainnya dari orang-orang Ansar seperti yang disebut oleh beliau di sini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan juga mereka lebih mengutamakan orang lain di atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah. Walaupun diri mereka sendiri ini dalam kondisi sangat butuh, sangat membutuhkan perkara yang diberikan kepada saudaranya dari kalangan al-muhajirin. Ini orang-orang Ansar yang memiliki sekian keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dicegah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat kekikiran yang ada pada dirinya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang al-muflihun, orang yang meraih keberuntungan, orang-orang yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ketika menjelaskan sifat-sifat mereka orang-orang Ansar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya firman Allah Subhanahu wa taala ini, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, yaitu kata beliau rahimahullah, ay min awsafil ansari allati faqu biha ghairahum wa tamayyazu biha 'ala man siwahum al-itharu. Kata beliau, artinya di antara sifat-sifat orang Al-Ansar, itu sifatnya orang-orang Ansar, yang mereka dengan sifat-sifat tersebut lebih unggul di atas yang lainnya dan lebih tamayyazu, yaitu memiliki sifat mayyizah yang berbeda dengan yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, mereka memiliki sifat al-ithar, yaitu mereka memiliki sifat al-ithar, itu sifat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yang mereka dengan itu lebih mengungguli yang lainnya dari kalangan para sahabat yang lain. Kata beliau menjelaskan tentang makna al-ithar, yaitu kata beliau, wa huwa akmalu anwa'il judi. Ithar ini adalah merupakan akmalu anwa'il judi, itu termasuk dari sikap dermawan, macam-macam dermawan, jenis dari kedermawanan yang paling sempurna, kata beliau. Itu sifat dermawan yang paling sempurna ini ditunjukkan dengan sifat itharnya dia. Dia lebih mengalah, lebih mengutamakan orang lain di atas dirinya. Kata beliau selanjutnya, kata Sa'di rahimahullah, wa huwal itharu bimahabin nafsi minal amwali wa ghairiha wa badliha lil ghairi ma'al hajati ilaiha bal ma'ad darurati wal khasasati. Kata beliau, sikap itsar adalah, kata beliau, yaitu lebih mengutamakan orang lain, lebih mendahulukan orang lain, bimahabin nafsi, yaitu dengan memberikan kepada mereka perkara-perkara yang disukai, yang sangat dicintai oleh jiwa ini, itu sangat dicintai oleh jiwa ini. Mungkin kecintaannya berupa harta ataukah yang lainnya, dia berikan dalam kondisi dia mencintai sesuatu yang diberikan tersebut. Ini namanya itsar. Itsar adalah dia memberikan kepada orang lain dalam kondisi dia ini mencintai barang yang diberikan tersebut. Wa badliha lil ghairi ma'al hajati ilaiha, dan juga dia memberikannya, mencurahkan hartanya tersebut ataukah barang yang dia cintai untuk orang lain, ma'al hajati ilaiha, dengan disertai selain dia mencintai, dia sangat butuh kepada perkara tersebut. Itu dia butuh kepada perkara tadi, itu ada hajah sebenarnya, dia suka dan juga ada hajah untuk memiliki perkara tersebut, harta tersebut, namun dia berikan kepada orang lain. Tidak hanya sekedar hajah ada beliau, bal ma'ad darurati wal khasasati. Bahkan kata beliau, dia memberikan harta tersebut ataukah barang yang dia sukai dengan adanya darurah wal khasasah. Itu sangat butuh dia. Dia sangat darurah untuk memilikinya. Namun karena sifat itharnya dia lebih mengutamakan saudaranya, dia berikan perkara tersebut dalam kondisi dia sangat mencintainya. Dia sangat butuh. Dia sangat darurah kepada perkara tadi. Inilah sifat yang tidak dimiliki oleh yang lainnya selain Al-Ansar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang-orang Ansar lebih mengutamakan saudara-saudara mereka di atas diri mereka sendiri, walaupun mereka sebenarnya ini sangat butuh kepada apa yang mereka berikan. Ini. Mereka tidak mempertimbangkan apa yang mereka berikan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan al-muhajirin. Mereka tidak memandang bahwasanya negeri yang akan ditinggali oleh orang-orang muhajirin itu negeri Madinah, dahulu adalah nenek moyang kami yang membangunnya. Dahulu adalah tokoh-tokoh kami yang membangunnya. Mereka tidak memikirkan yang seperti itu. Mereka berikan kepada mereka. Mereka menyambut orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Tentunya al-ithar dengan makna yang seperti yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Di sini dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, wa hadza la yakunu illa min khuluqin zakiyyin. Yang seperti ini kata beliau tidak mungkin akan terjadi, tidak mungkin akan dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki khuluqin zakiyyin, itu orang yang memiliki akhlak yang suci kata beliau, itu akhlak yang bersih, orang yang memiliki perangai-perangai yang bersih kata beliau. Wa mahabbatan lillahi ta'ala, dan juga dia melakukan hal tersebut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muqaddimatan ala mahabbati syahwatin nafsi walidhatiha, dan juga dia lebih mengedepankan, muqaddimatan ala mahabbati syahwatin nafsi, dia lebih mengedepankan atau lebih mengalahkan rasa cinta dari dirinya sendiri kepada perkara tersebut, walidhatiha, dan juga kelezatannya. Dia kalahkan yang seperti ini. Inilah sifat yang dimiliki oleh orang-orang Ansar yang seperti dikatakan oleh Sa'di rahimahullah, yang mereka dengan sifat tersebut lebih unggul daripada yang lainnya dan lebih mulia daripada yang lainnya kata As-Sa'di rahimahullah. Dan kata As-Sa'di rahimahullah selanjutnya, di antaranya itsar yang dilakukan oleh orang-orang Ansar adalah hadis yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, itu kisah orang-orang Ansar atau salah satu dari orang-orang Ansar yang menjamu tamu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab itu turunlah ayat yang mulia ini kata As-Sa'di rahimahullah, itu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Inilah sifat itsar berdasarkan penjelasan As-Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, dalil yang lainnya adalah qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Insan ayat yang ke-8. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat al-abrar, itu orang-orang yang baik yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya. Di antaranya adalah mereka wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, dan mereka memberikan makanan kepada orang-orang miskin dan juga orang-orang yatim serta al-asir, itu tawanan-tawanan, dalam kondisi mereka mencintai, menyukai makanan yang diberikan kepada mereka. Ini merupakan itsar. Mereka lebih mengutamakan orang-orang lain yang membutuhkannya, itu orang-orang miskin, orang-orang yatim dan juga al-asir, itu tawanan. Mereka memberikan makanan kepada mereka dalam kondisi menyukai makanan yang diberikan kepada pihak-pihak tadi, itu orang-orang miskin, anak yatim dan juga asirah, yaitu tawanan-tawanan. Ini menunjukkan itsar yang dimiliki oleh mereka, yang dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka ini, mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Itu ila akhiril ayat, dan kata beliau sampai ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, itu sifat-sifat al-abrar. Kemudian kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang berikutnya, setelah membawakan dua dalil yang terambil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Hasr dan juga dalam surat Al-Insan, kata beliau, al-itsaru, dan yang namanya al-itsar maknanya adalah ayuqaddimal insanu ghairahu ala nafsihi, yaitu seseorang lebih mengutamakan orang lain ala nafsihi, di atas dirinya sendiri. Ini namanya itsar. Itu itsar itu lebih jelasnya seperti yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullahu taala tadi, dia mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri, memberikan sesuatu kepada orang lain dalam kondisi dia mencintai apa yang diberikan kepada saudaranya tersebut, dan juga dia dalam kondisi butuh ataukah bahkan membutuhkannya, sangat membutuhkannya, namun dia lebih mengutamakan orang lain. Ini namanya al-itsar. Sementara al-muwasat, seperti yang disebutkan judulnya oleh beliau, al-muwasat adalah kata beliau ayuwasiya ghairahu binafsih. Muwasat adalah ayuwasiya ghairahu binafsih, yaitu seseorang menolong temannya, menolong saudaranya, binafsihi, dengan menggunakan dirinya sendiri. Dengan menggunakan dirinya sendiri, membantu dengan anggota tubuhnya. Ini namanya muwasat, itu muwasat. Tertulis musawat ya di atas judulnya, yang benar adalah muwasat. Al-muwasat. Kemudian kata beliau, wal itsaru afdalu, dan yang namanya itsar itu lebih utama daripada al-muwasat, daripada al-muwasat. Walakin liya'lam atau liyu'lam annal itsara yanqasimu ila thalathati aqsamin, akan tapi perlu diketahui kata beliau bahwasanya yang namanya itsar ini terbagi menjadi tiga macam. Ini dibahas oleh beliau, yaitu lebih meluas lagi tentang pembahasan al-itsar. Itu kata beliau, yang namanya al-itsar ini terbagi menjadi tiga macam. Al-awwalu, yang pertama adalah mamnu'un. Ada itsar yang bentuknya mamnu', itu terlarang. Wasani, kemudian yang kedua adalah makruhun au mubahun. Itu yang hukumnya makruh ataukah ada yang menyatakan mubah. Itu ada yang menyatakan mubah. Wasalis, kemudian yang ketiga adalah mubahun. Itu yang jelas mubah kata beliau, hukumnya mubah, tidak ada yang menyatakan yang lainnya. Ini tiga jenis dari macam-macam al-itsar yang akan disebutkan pembahasannya oleh beliau dengan contoh untuk masing-masing jenisnya. Al-qismul awwal, jenis yang pertama, wa huwa mamnu'un, itu itsar yang hukumnya mamnu', itu terlarang. Kata beliau, wa huwa an tu'thira ghayraka bima yajibu 'alaika syar'an. Itsar yang mamnu' adalah yang terlarang, yaitu engkau lebih mendahulukan orang lain bima yajibu 'alaika syar'an, itu dengan sesuatu yang itu wajib atas engkau secara syariat. Itu secara syariat itu adalah merupakan perkara yang wajib bagi engkau untuk engkau kerjakan. Demikian pula tentunya wajib bagi orang lain, akan tetapi engkau lebih mengutamakan orang lain untuk menjalankan kewajiban tersebut daripada dirimu sendiri. Maka yang seperti ini adalah merupakan perkara yang mamnu, kata beliau, hukumnya itu terlarang. Fa innahu la yajuzu an tuqaddima ghayraka fi ma yajibu 'alaika syar'an. Maka sesungguhnya tidak boleh engkau mengutamakan orang lain pada perkara-perkara yang wajib bagi dirimu secara syariat. Itu secara syariat. Dengan contoh mungkin akan lebih jelas apa yang dimaukan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, wa mithaluha, wa mithaluhu, dan contohnya adalah untuk jenis itsar yang pertama, yaitu kata beliau, idza kana ma'aka ma'un yakfi li wudu'in rajulin wahidin. Jika engkau memiliki air, itu yang air tersebut dikatakan oleh beliau yakfi li wudu'i rajulin wahidin, itu cukup untuk berwudu satu orang saja. Itu ada air, namun hanya bisa digunakan untuk bersuci, berwudu untuk satu orang saja, kata beliau, yaitu ada pada dirimu. Kemudian kata beliau, wa anta lasta ala wudu'in, sementara engkau dalam kondisi tidak suci, itu tidak di atas wudu, itu tidak dalam kondisi suci. Wa hunaka sahibun laka laisa ala wudu'in wal ma'u laka, sementara di sana, kata beliau, ada sahibun laka, itu ada temanmu yang dia juga tidak dalam kondisi suci, itu tidak di atas wudu, itu tidak di atas wudu, itu tidak di atas taharah, tidak dalam kondisi apa? Suci. Wal ma'u laka, sementara air itu adalah milikmu. Maka tentunya dalam kondisi yang seperti ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi engkau menggunakan wudu, menggunakan air tersebut untuk berwudu, kemudian temanmu ini bertayamum karena tidak ada air. Karena airnya hanya bisa digunakan untuk satu orang saja. Ataukah engkau berikan air tersebut kepada orang lain tadi, itu temanmu, kemudian engkau tayamum. Itu, engkau tayamum. Berarti engkau melakukan ithar, itu memberikan air tersebut kepada saudaramu. Kata beliau, lakin imma ayat tawadda bihi sahibuka watatayammamu anta. Akan tapi, boleh jadi ayat tawadda bihi sahibuka, temanmu tersebut akan berwudu dengan menggunakan air tadi, dan engkau akan bertayamum, itu memberikan air kepada saudaramu sehingga saudaramu ini berwudu dengan menggunakan air tersebut, sementara engkau yang memiliki air ini tayamum. Aw tatawaddu anta wa yatayammamu sahibuk, ataukah engkau berwudu dengan menggunakan air tersebut dan saudaramu ini bertayamum karena tidak ada air. Ini dua kemungkinan yang ada ketika kondisi air tidak cukup digunakan untuk berwudu lebih dari satu orang. Maka kata beliau, dalam kondisi yang seperti ini, fa fi hadhihi halati la yajuzu an tu'tiyahu al-ma'a wa tatayammamu anta. Maka dalam kondisi yang seperti ini tidak diperbolehkan bagi engkau untuk memberikan air tersebut kepadanya. Tidak boleh bagi engkau untuk memberikan air tersebut kepada temanmu kemudian engkau bertayamum. Itu bertayamum dengan alasan apa? Isar tadi, itu dengan alasan isar, itu isar ada keutamaannya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itu wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini dalilnya, kata dia. Maka yang seperti ini tidak bisa, kata beliau. Ini tidak diperkenankan bagi dirinya untuk memberikan air tersebut kepada saudaranya kemudian engkau bertayamum. Alasannya, kata beliau, kenapa tidak boleh untuk memberikan air tersebut dengan alasan dia melakukan itsar akhlak yang mulia? Kata beliau, li annaka wajidul ma'i, karena engkaulah yang mendapatkan air. Dalam kondisi yang seperti ini, orang yang mendapatkan air secara syariat, maka dia dituntut untuk berwudu dengan menggunakan air dan tidak boleh untuk menggunakan selain daripada air. Karena memang itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang ada dalam ayat wudu. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fahsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kalian dan juga seterusnya. Itu ayat memerintahkan untuk berwudu. Tentunya yang namanya wudu menggunakan air. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh untuk beralih dari menggunakan air kemudian beralih kepada debu sebagai penggantinya, kecuali dalam kondisi yang memang diizinkan oleh syariat. Itu mungkin karena sakit, mungkin karena tidak ada air, ataukah ada air namun bermudarat bagi dirinya, ataukah bermudarat bagi hewan ternaknya. Ini seperti yang disebutkan oleh para ulama kita. Demikian pula seperti yang diambil oleh mereka berdasarkan ayat kelanjutannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sakit ataukah kalian safar ataukah kalian habis buang air besar ataukah kalian habis bergaul dengan istri kalian, kemudian kalian ingin bersuci dan tidak mendapatkan air, Fatayammamu, kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kalian bertayamum dengan menggunakan sa'idan thayyibah, itu dengan menggunakan debu yang suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tayamum dalam ayat ini ketika mereka mengalami dua kondisi yang disebutkan tadi, yaitu ketika dalam kondisi sakit, wa in kuntum mardha, ataukah falam tajidu ma'an, itu ketika kalian tidak mendapatkan air. Maka berdasarkan ayat ini, bahwasanya orang yang mendapatkan air, maka dia berwudu dengan menggunakan airnya, dan tidak boleh untuk beralih menggunakan penggantinya, yaitu debu yang suci. Yaitu. Sehingga di sini, ithar dalam bentuk yang seperti ini, adalah ithar yang mamnu, kata beliau. Ithar yang mamnu, yaitu yang terlarang. Kata beliau, wal ma'u fi mulkika, sementara air ini ada pada kepemilikanmu. Wala yajuzu al-udulu 'anil ma'i ila tayammumi illa li'adimin. Dan tidak boleh untuk seseorang al-udul 'anil ma', itu berpaling meninggalkan bersuci dengan menggunakan air, kemudian menuju tayammum, itu beralih kepada tayammum, kecuali li'adimin, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan air. Sehingga salah kalau seseorang dalam kondisi seperti ini dia melakukan itsar kepada temannya, kasihan dia tamu yang jauh, itu tamu yang jauh kemudian tidak mendapatkan, kasihan dia adalah teman saya, itu dia teman saya, teman dekat saya, ini itsar yang mamnu, kata beliau, itsar yang mamnu, yang terlarang. Kata beliau, fal itsaru fil wajibati syar'iyyati haramun wala yahillu, maka itsar pada perkara-perkara yang wajib secara syariat itu adalah merupakan perkara yang haram. Itu seperti tadi, seorang memiliki air cukup untuk satu orang, kemudian temanmu atau tetanggamu ataukah yang lainnya tidak memiliki air, maka dilarang untuk memberikan air tersebut kepada saudaranya ataukah kepada yang lainnya. Itu karena kata beliau alasannya, li'annahu yastalzimu isqatul wajib alaihi, karena itu mengharuskan isqatul wajib, yaitu menggugurkan kewajiban yang wajib bagi dirimu, kata beliau. Engkau meninggalkan kewajiban kemudian diserahkan kepada orang lain. Sementara perkara yang wajib harus dikerjakan, yaitu berwudu dengan menggunakan air. Dan juga contoh-contoh yang lainnya yang mungkin semisal dengan ini, yang mungkin kita sering mengalaminya. Yaitu, misalnya sudah jelas waktunya ini iqamah, biasanya antri daurah dan juga yang lainnya. Kemudian kita tahu di kamar mandi tersebut airnya cuma sedikit, itu cuma sedikit, itu. Kemudian kita antri, cukup untuk bersuci ataukah buang hajat satu orang ataukah dua orang. Kemudian pas giliran kita, kemudian di belakang kita ada yang antri, itu. Maka tentunya kita tidak memberikan kepada yang lainnya, itu tidak memberikan yang lainnya, itu untuk bersuci ataukah yang lainnya. Mungkin al-muadzin. Kita lanjutkan kembali. Kemudian kata beliau selanjutnya, al-qismu tsani, jenis yang kedua dari macam al-itsar, wa huwal makruhu awil mubah, yaitu itsar yang hukumnya makruh, tidak disukai, ataukah ada yang menyatakan mubah, itu boleh. Fa huwa al-itsaru fil umuril mustahabbah, itsar yang hukumnya makruh atau mubah adalah itsar mengutamakan orang lain, diberikan kepada orang lain pada perkara-perkara yang al-mustahabbah, itu pada perkara-perkara yang mustahab. Wa qad karihahu ba'du ahli al-ilmi wa abahahu ba'duhum. Dan yang seperti ini kata beliau, sebagian ahlul ilmi ada yang menganggap perkara itu adalah makruh dan sebagian yang lainnya membolehkannya, itu abahahu, itu membolehkannya, ada khilaf di kalangan mereka. Lakin tarkuhu aula la syakka illa limaslahatin, akan tapi kata beliau, meninggalkan sikap itsar yang semacam ini tentunya adalah merupakan perkara yang lebih utama, la syakka, tidak ada keraguan-raguan padanya, illa limaslahatin, kecuali dikarenakan suatu maslahat, maka seseorang boleh untuk melakukan itsar yang semacam ini, itu boleh, itu bukan makruh namun terkadang diperbolehkan, la ba'sa bihi. Itsar yang semacam ini kata beliau contohnya adalah, wa mithaluhu, contohnya adalah, antu thira ghairaka fis saffil awwal alladhi anta fihi, yaitu engkau mengutamakan orang lain fi saffil awwal, itu pada saf yang pertama yang engkau berada di saf tersebut. Artinya engkau sudah mendapatkan saf yang pertama. Saf yang pertama tentunya keutamanya luar biasa. Kemudian ada orang lain yang datang, kemudian engkau berikan saf tersebut kepada orang tersebut. Ini makna antu sira ghairaka, yaitu engkau mengutamakan orang lain pada saf yang engkau padanya, yaitu saf yang pertama yang engkau itu ada di dalamnya. Mislu an takuna anta fi saffil awwali fi shalah. Contohnya adalah seperti engkau sudah berada pada saf yang pertama di dalam salat. Fayadkhulul insanu fatakumu an makanika wa tu'thiru bihi atau wa tu'thiru bihi. Kemudian ternyata ketika engkau sudah berada di saf yang pertama dalam salat, fayadkhulul insanu, ternyata ada orang lain yang masuk, itu masuk ke dalam saf tersebut. Fatakumu an makanika, ternyata engkau meninggalkan tempatmu tadi, itu meninggalkan saf yang pertama tadi, watu sirubihi, dan engkau memberikannya kepada temanmu yang baru masuk tadi, itu lebih diutamakan temanmu ataukah yang datang tadi, itu yang datang tadi diutamakan, silakan, itu silakan, saya di belakang saja, itu misalnya seperti itu. Kata beliau, sikap isar yang seperti ini, faqad kariha ahlul ilmi hada, sebagian ahlul ilmi ini ada yang menganggapnya makruh, itu tidak menyukai perkara yang demikian, itu seseorang melakukan isar dalam perkara-perkara yang mustahabbah. Anda mencari saf yang pertama tentunya adalah merupakan perkara yang disunahkan, yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seseorang sudah mendapatkan saf yang pertama kemudian diberikan kepada orang lain yang alasannya dia isar, lebih mengutamakan orang lain, ini sebagian ahlul ilmi ada yang menyatakan itu adalah merupakan makruh, itu merupakan perkara yang makruh. Wa qalu, mereka menyatakan alasannya, alasan kenapa itu dianggap sebagai perkara yang makruh, yaitu mereka para ulama menyatakan inna hadza dalilun ala annal insana yarghabu anil khair, ini adalah merupakan dalil, itu bukti bahwasanya seseorang ketika dia memberikan saf yang pertama yang dia sudah mendapatkannya, orang tersebut adalah yarghabu anil khair, itu orang yang membenci kebaikan. Dia sudah mendapatkan kebaikan, itu berada di saf yang pertama, ternyata ketika datang orang lain dia berikan saf tersebut kepada yang baru datang, berarti dia menunjukkan tidak suka terhadap kebaikan. Warahbatu anil khairi makruhatun, sementara tidak menyukai kebaikan, ini adalah merupakan perkara yang dibenci, kata beliau, merupakan perkara yang makruha, perkara yang tidak disukai, perkara yang tidak disukai. Idh kaifa tuqaddimu ghayraka ila makanin fadilin anta ahakku bihi minhu, karena kata beliau, bagaimana engkau memberikan, lebih mengutamakan orang lain, yaitu engkau memberikan orang tersebut ila makanin fadilin, itu kepada tempat yang utama yang engkau sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut daripada yang baru datang tadi. Nah ini, bagaimana engkau kok berikan tempat yang engkau mulia, yang engkau sudah berada di situ, engkau berikan kepada orang lain sementara engkau adalah orang yang lebih berhak karena engkau lebih datang terlebih dahulu. Ini menunjukkan, kata beliau, dalilun ala annal insan yarghabu anil khair, itu tidak suka terhadap kebaikan. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian para ulama mereka menyatakan, itu menyatakan ada khilaf menunjukkan, yaitu tarkuhu aula, meninggalkan yang seperti itu, itu lebih utama, itu artinya tidak melakukan itsar yang seperti itu lebih utama, kata mereka. Illa idza kana fihi maslahatun, kecuali jika ada padanya maslahah, maka tidak mengapa untuk seseorang melakukan itsar yang seperti itu, itu melakukan itsar pada perkara-perkara yang mustahabbah, tidak mengapa jika memang ada tuntutan maslahat, jika memang ada maslahatnya, kata beliau. Contohnya yang ada maslahatnya adalah, kata beliau, kama law kana abuka wa takhsa ay yaqa fi qalbihi shay'un 'alayka fatu'thiruhu bimakanika al-fadil. Misalnya adalah, kata beliau, seandainya yang datang tersebut adalah abuka, itu bapakmu sendiri, itu engkau sudah mendapatkan saf pertama, ternyata yang datang setelah engkau saf sudah penuh, bapakmu sendiri, ayahmu sendiri, itu abimu sendiri, wa takhsa ay yaqa fi qalbihi syai'un 'alaika, dan engkau khawatir, takut akan ada sesuatu dalam hati bapakmu kepada dirimu, itu mungkin benci, tidak suka gara-gara engkau tidak menghormati bapakmu dengan tidak memberikan apa? Saf yang pertama yang sudah engkau dapatkan. Ah, jika kekhawatiran seperti ini akan muncul, maka kata beliau, fatu siruhu bimakanika al-fadil, engkau memberikan tempat tersebut, tempat yang mulia kepada bapakmu. Fahadala ba'sabihi, maka yang seperti ini tidak mengapa. Karena ada maslahat, itu masalahnya apa? Karena kita khawatir, itu anak tadi khawatir, kalau seandainya tidak diberikan kepada bapaknya, bapaknya ini akan ada perasaan tertentu yang akan muncul pada hatinya. Sehingga ithar yang seperti ini, karena ada maslahat, ini la ba'sabihi, tidak mengakal, tidak mengapa, kata beliau. Walaupun sebagian para ulama memakruhkannya, itu karena ada maslahat. Itu. Ini jenis yang kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Adapun jenis yang ketiga, insya Allah kita akan ambil pada kesempatan yang mendatang, karena ini ada kaitannya dengan hadis yang disebutkan oleh beliau, itu hadis dari Abi Hurairah, kisah Al-Ansari yang menjamu tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu menjadi sebab turunnya ayat dalam surat Al-Hasr tadi yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Wallahu ta'ala biswab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.